بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. قال الله تعالى في القرآن الكريم: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ. يَا أَيُّهَا النَّاسُ اتَّقُوا رَبَّكُمُ الَّذِي خَلَقَكُم مِّن نَّفْسٍ وَاحِدَةٍ وَخَلَقَ مِنْهَا زَوْجَهَا وَبَثَّ مِنْهُمَا رِجَالًا كَثِيرًا وَنِسَاءً ۚ واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا، يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. إخواني في الله، rahimani wa rahimakumullahu jami'an. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita kembali diizinkan Allah untuk berkomunikasi, saling mengingat Allah subhanahu wa ta'ala, berzikir mengingatnya dengan mengkaji ilmu dari ulama ahlus sunnah, mengkaji ayat-ayat Al-Quran dan hadis-hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Pada malam ini kita akan melanjutkan kajian kitab Syarh Sunnah karya Al-Imam Al-Muzani rahimahullahu ta'ala. Dan pada malam ini insyaAllah kita akan mengkaji sebuah pembahasan yang dijelaskan oleh Al-Imam Al-Muzani tentang kondisi penghuni surga dan penghuni neraka, dalam arti penghuni surga itu sudah ditetapkan di dalam takdir Allah, siapa-siapa saja yang akan masuk surga, dan juga telah ditetapkan di dalam takdir Allah siapa saja yang sudah akan masuk ke dalam an-nar. Nah, dan juga Al-Imam Al-Muzani rahimahullah juga akan menyebutkan beberapa karakteristik penghuni neraka, yang semoga dengan itu kita bisa mengambil pelajaran untuk menghindar dari ciri dan sifat-sifat penghuni neraka. Nah, kita baca ucapan Al-Imam Al-Muzani rahimahullah. Beliau menyatakan: ثم خلق للجنة من ذريته أهلا فهم بأعمالها بمشيئته عاملون وبقدرته وبإرادته ينفذون. Kemudian Allah menciptakan penghuni surga dari keturunan Adam, dari kalangan manusia. Orang-orang tersebut adalah para pelaku amalan-amalan mereka sesuai kehendak Allah. Jadi orang-orang penghuni surga itu, ketika mereka melakukan amalan-amalan penduduk surga, apakah itu tauhid, ibadah salat, silaturrahim, ya, beramar ma'ruf nahi munkar, amalan-amalan itu pelakunya adalah mereka. Yang berbuat adalah mereka. Nah, tapi perbuatan mereka itu terjadi dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa bi qudratihi wa bi iradatihi yanfudun. Dan dengan kekuasaan dan kehendak Allah mereka melaksanakannya. Jadi melaksanakan amalan-amalan itu sesuai dengan kekuasaan Allah, dengan iradah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, dan ini kita juga pernah mengkaji pembahasan tentang takdir. Ada 4 tahapan iman terhadap takdir. Tahapan yang pertama adalah al-ilmu, keyakinan bahwa Allah mengetahui segala sesuatu. Segala sesuatu Allah ketahui. Termasuk di antara yang Allah ketahui itu adalah segala sesuatu yang belum terjadi. Nah, kemudian tahapan yang kedua adalah penulisan. Jadi ilmu Allah tadi terhadap segala sesuatu termasuk yang belum terjadi itu ditulis oleh Allah di dalam Lauhul Mahfuz. Tulisan ini tidak akan pernah berubah. Ya, tidak akan pernah berubah, tidak akan bertambah, tidak akan berkurang, tidak akan berubah. Karena itu dijaga disebut sebagai Lauhul Mahfuz. Lauh ya atau papan yang mahfuz, yang terjaga. Nah. Dan disebut di dalam hadis Nabi, rufi'atil aqlam wa jaffatish shuhuf. Rufi'atil aqlam, telah terangkat pena. Pena penulis takdir sudah diangkat. Tidak dituliskan lagi. Karena penulisannya sudah berlalu. Nah. Wajaffatis suhuf, dan lembaran-lembaran telah kering. Tidak akan berubah. Tidak akan dihapus. Tidak akan ditambah. Nah. Kemudian tahapan yang ketiga adalah masyiah, ya. Segala sesuatu yang terjadi itu atas kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tidak ada sesuatu pun yang terjadi tanpa dikehendaki oleh Allah. Nah, dan yang tidak dikehendaki Allah tidak akan terjadi. Nah, ini kehendak Allah secara kauniyah. Nah, jadi para makhluk itu mereka yang beramal, berbuat. Termasuk penduduk-penduduk surga, ketika di dunia mereka beramal dengan amalan-amalan yang baik. Tetapi amal perbuatan mereka itu terlaksana sesuai dengan kehendak Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa khalaqa min dzurriyyatihi lin-nari ahlan. Dan Allah menciptakan dari keturunan Adam untuk neraka, ya, sebagai penghuni neraka. Allah ciptakan. فَخَلَقَ لَهُمْ أَعْيُنًا لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَآذَانًا لَا يَسْمَعُونَ بِهَا وَقُلُوبًا لَا يَفْقَهُونَ بِهَا. Allah ciptakan untuk mereka mata yang tidak digunakan untuk melihat dan telinga yang tidak digunakan untuk mendengar, hati yang tidak digunakan untuk memahami. Fahum bidzalika 'anil huda mahjubun. Maka mereka dengan kondisi seperti itu terhalangi dari petunjuk. Wa bi a'mali ahli an-nar bisabiqi qadarihi ya'malun. Mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan penduduk neraka sesuai dengan takdir yang mendahului perbuatan tersebut. Nah, jadi yang perlu kita ingat ketika kita membahas tentang takdir, ya, bahwa seluruh perbuatan Allah itu berkisar antara Fadlullah fadlun dengan adlun. Nah, jadi perbuatan Allah berkisar antara fadlun, karunia, tambahan kebaikan, kelebihan kebaikan dari Allah, dan adlun, keadilan. Nah, seorang yang masuk surga dengan mendapat tambahan kebaikan dari Allah. Allah lebihkan kebaikan. Seorang mendapatkan surga itu lebih dari yang dia bayangkan, lebih dari amal yang dia persembahkan kepada Allah. Amal dia sedikit, amal dia sebentar, amal dia tidak sebanding dengan balasan dari Allah berupa surga. Yang Allah lebihkan sebagai balasan itu jauh lebih banyak. Itu fadlun. Allah lebihkan banyak balasannya dengan kelebihan yang banyak. Itu artinya fadlun. Nah, jadi perbuatan Allah itu ada yang fadlun, ada yang merupakan kelebihan kebaikan yang Allah berikan. Ada juga yang adlun, keadilan. Penduduk neraka masuk neraka karena keadilan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena dia memang layak, sesuai dengan ilmu Allah, sesuai dengan keadilan Allah, dia memang layak masuk ke dalam neraka. Wal'iyadu billah. Nah, dan disebutkan di dalam hadis Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah telah ciptakan penduduk untuk surga dan neraka. Inna Allaha khalaqa lil jannati ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Sesungguhnya Allah menciptakan penduduk untuk surga yang dia ciptakan pada saat mereka masih di tulang sulbi ayah-ayah mereka. Wa khalaqa lin-nari ahlan khalaqahum laha wa hum fi aslabi abaihim. Dan Allah menciptakan penduduk untuk neraka yang Allah ciptakan saat mereka masih di tulang sulbi ayah-ayah mereka, belum lahir. Saat belum lahir Allah sudah takdirkan apakah mereka nanti masuk ke dalam surga atau masuk ke dalam neraka. Ini hadis riwayat Muslim. Nah, demikian juga setelah selesai pemakaman seorang sahabat Nabi, Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan para sahabat, "Ma minkum min ahadin illa waqad kutiba maq'aduhu minan nar wa maq'aduhu minal jannah." Tidaklah ada seorang pun di antara kalian kecuali telah ditulis, ditetapkan tempat duduknya di neraka atau tempat duduknya di surga. Nah, maka ada sahabat yang bertanya, kalau sudah tertulis, kita ini masing-masing tertulis sebagai penduduk surga atau penduduk neraka, maka sahabat ini bertanya, "Ya Rasulullah, afala nattakilu ala kitabina wa nada'ul amal?" Wahai Rasulullah, apakah tidak sebaiknya kita pasrah, bersandar pada apa yang telah tertulis pada kitab takdir kita, dan meninggalkan beramal? Nah, maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'malu fa kullun muyassarun lima khuliqa lahu. Amma man kana min ahli as-sa'adah fayuyassaru li 'amali ahli as-sa'adah wa amma man kana min ahli as-syaqa' fayuyassaru li 'amali ahli as-syaqawah." Beramallah, karena segala sesuatu akan dimudahkan ke arah takdir penciptaannya. Barang siapa termasuk orang yang berbahagia, penduduk surga, akan dimudahkan untuk berbuat dengan perbuatan-perbuatan penduduk surga. Sedangkan yang termasuk orang yang celaka, penduduk neraka, akan dimudahkan untuk berbuat dengan perbuatan-perbuatan penduduk neraka. Hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim. Nah, Kemudian Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam membaca firman Allah surat Al-Lail ayat yang ke-10. Fa'amma man a'ta wattaqa wa saddaqa bil husna fasanuyassiruhu lil yusra. Adapun orang yang memberi, bertakwa dan membenarkan al-husna, maka kami akan mudahkan ia menuju kemudahan, menuju surga. Wa amma man bakhila wastaghna wa kadzdzaba bil husna fasanuyassiruhu lil usra. Sedangkan orang yang kikir, yang bakhil, sombong dan mendustakan al-husna akan kami mudahkan mereka pada kesulitan, kepada neraka. Nah, jadi kita tinggal mengikuti perintah Nabi saja. Kita tidak tahu apa yang tertulis dalam takdir kita masing-masing sebelum terjadinya. Nah, maka orang yang beruntung adalah orang yang mengikuti bimbingan Nabi. Kalau Nabi menyatakan i'malu, beramallah kalian, maka beramallah, berupayalah, berusaha. Nah, karena setiap orang akan dimudahkan kepada takdir penciptaannya. Maka kalau ada seorang mudah kalau diajak ke masjid, ya, mudah ketika disuruh untuk sholat, mudah untuk menerima tauhid, ya, dan benci pada kesyirikan, nah, mudah untuk diajak ta'awun dalam kebaikan, nah, bisa jadi itu tanda-tanda, ya, semoga itu adalah tanda-tanda seseorang memang ditakdirkan sebagai penduduk surga. Nah, sebaliknya, jika ada seorang yang jauh dari masjid, nah, sulit untuk berbuat ketaatan, yang mudah adalah berbuat kemaksiatan, dikhawatirkan, itu adalah tanda-tanda bahwa dia termasuk penduduk neraka. Ini kaidah secara umum yang menunjukkan kebanyakan. Nah, memang ada perkecualian yang itu menunjukkan kekuasaan Allah. Ada orang yang banyak berbuat kemaksiatan, banyak melakukan amalan-amalan penduduk neraka, kemudian di akhir hayatnya, menjelang akhir hayatnya, sebelum dia meninggal, Allah Ta'ala berikan hidayah kepada dia. Kemudian dia bertaubat kepada Allah. Nah, maka ini membuat kita tidak boleh merasa memutus harapan dari saudara-saudara kita yang masih hidup, yang mungkin dia masih jauh dari sunnah, jauh dari ketaatan kepada Allah. Banyak banyak kita mestinya berdoa kepada Allah, memberikan bimbingan kepada dia, ya, dakwah secara hikmah, dengan harapan semoga dia termasuk orang yang memang seperti itu. Mungkin saja sekarang dia belum mendapatkan hidayah, semoga di waktu yang lain dia dapat hidayah. Tidak putus asa kita dari rahmat Allah. Demikian juga ada seseorang yang atas kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia banyak melakukan amalan-amalan penduduk surga, banyak berbuat kebaikan yang nampak di hadapan manusia. Dia terlihat sering ke masjid, dia kelihatan banyak membantu orang miskin dan sebagainya. Tapi kemudian dia menjadi su'ul khatimah. Akhir kehidupannya buruk. Akhir kehidupannya buruk. Justru kemudian beramal dengan amalan penduduk neraka. Sehingga dia masuk neraka, ya, karena di akhir hayatnya dia melakukan amalan penduduk neraka. Nah, maka kondisi seperti ini membuat kita tidak boleh merasa ujub, merasa bangga, merasa aman dari fitnah. Nah, jangan kita merasa kalau alhamdulillah saat ini Allah berikan hidayah di atas sunnah, kemudian kita merasa, oh, kayaknya saya sepanjang hidup saya akan berada di atas sunnah terus. Saya aman, tidak akan berubah. Nah, tidak boleh demikian. Ini hal yang salah dan itu membahayakan. Nah, tidak boleh seorang merasa ujub demikian. Nah, justru seorang hendaknya selalu berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta pertolongan kepada Allah yang Maha membolak-balikkan hati seseorang. Kita takut seperti itu. Dan kata Ibnu Daqiq Al-Aid dalam Syarah Al-Arba'in An-Nawawiyah bahwa kebanyakan seorang yang su'ul khatimah, yang pada awalnya terlihat baik-baik dan baik, tapi kemudian di akhir hidupnya buruk, kebanyakan adalah karena tidak ikhlas. Tidak ikhlas. Jadi dia kebanyakan riya. Yang nampak di hadapan orang seperti amalan penduduk surga. Sepertinya. Tetapi hatinya tidak ikhlas karena Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka ini juga yang membuat kita harus senantiasa menjaga keikhlasan. Nah, jagalah keikhlasan dalam hati kita dan jagalah ittiba', mengikuti sunnah Rasul dalam zahir perbuatan kita. Nah, karena dua hal itu yang menyelamatkan. Ikhlas karena Allah dan ittiba' sesuai dengan bimbingan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ikhlas karena Allah, tidak syirik, tidak riya, tidak berbuat syirik. Ittiba' kepada Rasul, tidak berbuat kebid'ahan. Nah, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Kata sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, ittabi'u, ikutilah sunnah. Wa la tabtadi'u, jangan kalian berbuat kebid'ahan. Faqad kufitum, kalian sudah dicukupi. Nah, wa kullu bid'atin dhalalah, dan setiap kebid'ahan itu adalah sesat. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, menguatkan sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa kullu bid'atin dhalalah. Nah, ucapan Ibnu Mas'ud itu diriwayatkan oleh Al-Mawardi. Nah, kemudian ada seorang sahabat yang ketika dijelaskan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketika Nabi menjelaskan tidaklah ada salah seorang dari kalian kecuali telah ditulis tempat duduknya di surga, tempat duduknya di neraka, sudah ditulis. Maka ketika dia, ada sahabat yang bertanya, untuk apa kita beramal kalau begitu ya Rasulullah? Nabi menyatakan, beramallah, berbuatlah, karena segala sesuatu dimudahkan ke arah takdir penciptaannya. Nah, barang siapa yang ditakdirkan sebagai penghuni surga, orang yang mendapatkan kebahagiaan, akan dimudahkan untuk mengamalkan amalan-amalan penduduk surga. Dan barang siapa yang telah tercatat sebagai penduduk neraka, orang yang akan sengsara, maka dia akan dimudahkan untuk beramal dengan amalan penduduk neraka. Nah, setelah mendengar hadis ini, perhatikan bagaimana sahabat Nabi Suraqah bin Yu'syum radhiyallahu anhu. Kata beliau, fala akunu abadan ashadda ijtihadan fil amal minni al'an. Tidak pernah aku merasa lebih bersemangat untuk beramal dibandingkan hari ini sejak aku mendengar hadis itu dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini disebutkan dalam riwayat Ibnu Hibban di dalam sahihnya. Nah, Masya Allah, ini begitulah pemahaman sahabat. Begitulah pengajaran dari seorang pengajar terbaik Rasul sallallahu alaihi wasallam. Beliau menjelaskan tentang takdir ringkas, tidak banyak, tapi begitu padat maknanya dan diterima oleh murid terbaik, ya, dengan hati yang bersih, yang setelah mendapat jawaban ringkas dari Nabi, mereka sudah merasa puas. Mereka paham. Kemudian mereka semakin semangat beramal. Nah, semakin semangat beramal. Maka demikianlah akidah yang benar, Akidah yang benar, akidah yang murni, itu akan membuat seorang semakin semangat untuk menjalankan ketaatan kepada Allah. Nah, akidah yang murni, akidah para sahabat, ya, itu membuat mereka ibadahnya lebih dibandingkan orang-orang setelahnya dalam hal kualitas dan kuantitas. Nah, kemudian Al-Imam Al-Muzani rahimahullah menyebutkan ciri-ciri penduduk neraka di sini. Ya. Lahum a'yunan la yubsiruna biha. Khalaqa lahum a'yunan la yubsiruna biha. Allah menciptakan bagi mereka, ya, penduduk neraka itu, mata yang tidak digunakan untuk melihat. Mata tidak digunakan untuk melihat hal-hal yang baik, yang diperintah oleh Allah. Tidak dipakai untuk melihat, membaca Al-Quran. Tidak digunakan untuk melihat ilmu. Tidak dipakai untuk melihat sesuatu yang digunakan untuk menolong saudaranya, sesama muslim. Nah, mata digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Nah. Wa adzanan la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak digunakan untuk mendengar kebaikan-kebaikan dan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala. Nah, sukanya malah mendengar hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Mendengarkan musik, nah, itu termasuk yang dilarang. Mendengarkan nyanyian, nah, itu termasuk yang dilarang. Sebagaimana dalam Al-Quran, وَمِنَ النَّاسِ مَنْ يَشْتَرِي لَهْوَ الْحَدِيثِ لِيُضِلَّ عَنْ سَبِيلِ اللَّهِ. Dan di antara manusia, ada yang membeli lahwal hadith. Lahwal hadith ini, kata sahabat Nabi Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, adalah nyanyian. Beliau sampai bersumpah 3 kali untuk menjelaskan bahwa lahwal hadith itu adalah nyanyian yang dipakai oleh orang-orang untuk menyesatkan dari jalan Allah Subhanahu wa taala. Nah, itu disebutkan, ayat itu disebutkan di dalam surat Luqman ayat yang ke-6. Wa minan nasi man yashtari lahwal hadith liyudilla an sabilillah bighairi ilmin wa yattakhidhaha huzwa ulaika lahum adabun muhin. Nah, dan di antara manusia ada yang membeli lahwal hadith, membeli nyanyian, nah, untuk menyesatkan dari jalan Allah. Bighairi ilm, tanpa ilmu. Wa yattakhidhaha huzwa, dan dijadikan sebagai senda gurau. Ulaika lahum adzabun muhin, bagi mereka azab yang menghinakan. Masya Allah. Nah, telinga tidak digunakan untuk mendengar ayat-ayat Al-Quran, pembacaan ayat Al-Quran, hadis Nabi, ilmu yang bermanfaat, tidak digunakan. Tapi digunakan untuk hal-hal yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Wa quluban la yafqahuna biha, mereka punya hati tapi tidak digunakan untuk memahami ayat-ayat Al-Quran, hadis Nabi, ucapan para sahabat, ucapan para ulama ahli sunnah, nah, tidak digunakan untuk itu. Nah, fahum bidzalika 'anil huda mahjubun wa bi'amali ahli an-nari bisabiqi qadarihi ya'malun. Nah, maka mereka dengan hal itu terhalang dari petunjuk. Nah, mereka mengamalkan perbuatan-perbuatan penduduk neraka sesuai dengan takdir yang mendahului perbuatan tersebut. Nah, dan di dalam Al-Quran Allah sebutkan di dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-179, dalil dari ucapan Al-Imam Al-Muzani tadi. وَلَقَدْ ذَرَأْنَا لِجَهَنَّمَ كَثِيرًا مِنَ الْجِنِّ وَالْإِنْسِ لَهُمْ قُلُوبٌ لَا يَفْقَهُونَ بِهَا وَلَهُمْ أَعْيُنٌ لَا يُبْصِرُونَ بِهَا وَلَهُمْ آذَانٌ لَا يَسْمَعُونَ بِهَا أُولَئِكَ كَالْأَنْعَامِ بَلْ هُمْ أَضَلُّ أُولَئِكَ هُمُ الْغَافِلُونَ. Dan sesungguhnya kami jadikan untuk isi neraka jahannam Kebanyakan dari jin masuk ke dalam neraka, diadab di dalam an-nar, barulah mereka mengakui kesalahannya. Nas'alullah as-salamah. Nah, semoga Allah melindungi kita dari an-nar. Penduduk neraka itu akan mengakui, menyesal, kenapa dulunya telinga tidak digunakan untuk mendengar perintah, mendengar nasihat, untuk diamalkan. Dan kenapa tidak memikirkan, berusaha memahami ayat-ayat Al-Quran dan hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, dan mereka mengakui kesalahan mereka. Mereka mengakui bahwa mereka memang layak masuk neraka. Nah, semua penduduk neraka, semuanya setelah mengalami azab, mereka yakin dan mengakui bahwa mereka memang layak mendapatkan azab itu. Waliyahubillah. Ini disebutkan di dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-10 dan ke-11, Allah Ta'ala berfirman, wa qalu law kunna nasma'u aw na'qilu ma kunna fi ashabis sa'ir. Dan mereka berkata, seandainya kami mendengar atau memikirkan peringatan Allah di dunia dulu, kami gunakan untuk mendengar dan kami memikirkan ajaran-ajaran Allah dalam Al-Quran, dalam hadis. Seandainya kami menuntut ilmu, berusaha memahaminya, ma kunna fi ashabis sa'ir, niscaya kami tidak termasuk penghuni-penghuni neraka. Fa'tarafu bidzambihim fasuhqan li ashabis sa'ir. Mereka mengakui dosa mereka, maka kebinasaanlah bagi penghuni-penghuni neraka yang menyala-nyala. Nah, surat itu disebutkan dua ayat tadi dalam surat Al-Mulk ayat yang ke-10 dan ke-11. Nah, baik, itu mungkin yang bisa kita kaji pada kesempatan di malam hari ini. Sebelum kita akhiri, mungkin ada yang perlu disampaikan. Antum bisa tulis di Skype itu, kemudian nanti dibacakan oleh Ahuna yang jadi admin, Ahmad Syakir. Nah, tayyib, barakallahu fikum. Ahmad Syukri. Nah, Ustaz, ada satu soalan, ada beberapa soalan. Ya. Bolehkah kita menyatakan seseorang yang melihat meninggal dalam keadaan yang kafir tempatnya di neraka secara pasti? Pertanyaannya adalah, bolehkah kita menyatakan seorang yang dilihat meninggal dalam kekafiran tempatnya di neraka secara pasti? Nah, ada sebagian fatwa dari Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah yang intinya sebenarnya kita tidak tidak perlu untuk memberikan persaksian, ya, bahwa fulan ini pasti masuk neraka, fulan masih masuk. Nah, yang bisa kita lakukan adalah yang terkait dengan amal kita di dunia ini, bagaimana sikap kita. Jadi contoh, kalau kita yakin bahwa fulan itu meninggal dalam kekafiran, nah, yang kita tahu dia meninggal sebagai seorang Yahudi misalkan, apa yang terkait dengan kita, amalan kita, yang terkait dengan amalan kita itu adalah kita tidak akan menyolatkan dia, ya, kita tidak akan mendoakan ampunan untuk dia, Nah, itu yang bisa kita lakukan. Nah, sebaliknya, jika seorang itu secara zahir nampak bagi kita bahwa dia adalah apa namanya Muslim, nah, maka kita menyolatkan dia, membantu dalam penyelenggaraan jenazahnya. Nah, kemudian apa namanya kita bisa mengantarkan dia ke kuburan karena itu hak seorang Muslim. Nah, jadi yang berkaitan dengan kita adalah amalan kita terhadap dia secara zahir. Apakah kita mau menyolatkan dia? Apakah kita boleh mendoakan ampunan untuk dia? Itu yang penting bagi kita. Tidak perlu kita mempersaksikan bahwa fulan masuk neraka, fulan masuk surga. Nah, kalau itu memang tidak ada dalilnya. Nah, cuma kalau kita ditanya apakah dia meninggal secara kafir, ya kita nyatakan demikian. Secara zahir dia kafir. Nah, kita beramal sesuai dengan yang zahir. Ini sebagian fatwa yang saya pahami dari fatwa Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah. Sedangkan sebagian ulama lain seperti Syekh Shalih bin Abdul Aziz Al-Syekh rahimahullah, ya, membolehkan jika memang jelas dia dalam kekafiran. Bukan suatu hal yang meragukan. Nah, ada sebagian riwayat kalau kita berziarah kepada apa namanya, kita melewati sebuah kuburan kuburan orang-orang kafir, ya, fabashirhum binnar, beri kabar gembira dia dengan neraka, beri kabar gembira pada penghuni-penghuni kubur itu bahwasanya mereka akan masuk neraka, ya, karena secara zahir kita mengetahui mereka ini mati dalam keadaan kufur. Nah, ini menurut pendapat sebagian ulama. Tapi secara kehati-hatian, seperti yang dijelaskan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullah, pemastian dia di neraka atau pemastian dia di surga itu tidak perlu kita lakukan. Ya. Yang penting adalah yang terkait dengan hukum kita terhadap dia di dunia. Itu yang penting. Kita tidak diminta untuk bersaksi apakah dia masuk neraka, apakah dia masuk surga. Itu urusan urusan Allah Subhanahu wa taala. Kalau ada dalil yang tegas dia masuk surga, kita nyatakan dia masuk surga. Kalau ada dalil tegas dia masuk neraka, kita masukkan masuk neraka. Yang penting kita beramal sesuai dengan zahir kita melihat dia. Kalau zahirnya dia adalah Muslim, kita sholatkan dia, kita doakan ampunan untuk dia. Begitu. Itu yang bisa kita lakukan. Kalau zahirnya kita lihat dia orang kafir, kita tahunya dia meninggal sebagai seorang Yahudi atau Nasrani, maka kita tidak boleh menyolatkan dia, ya, kita tidak boleh mendoakan ampunan untuk dia. Nah, itu yang terkait dengan amal kita di dunia. Nah, ayo, mungkin ada lagi. Membacakan salat kedua, seperti fitnah zahir dan batin yang bermaksud syahwat dan syubhat, apakah penglihatan mata dan pendengaran telinga itu juga boleh dimaksud sebagai syahwat dan syubhat? Naam, barakallahu fikum. Jadi para ulama menjelaskan bahwa fitnah itu ada fitnah syahwat, ada fitnah syubhat. Fitnah syahwat itu yang terkait dengan keinginan-keinginan dunia, keinginan terhadap harta, keinginan terhadap pujian orang-orang, keinginan terhadap wanita, keinginan terhadap jabatan, pangkat, ya, kedudukan, itu syahwat. Nah, sedangkan fitnah syubhat itu adalah karena kekurangan ilmu din, sehingga salah memahami, keliru dalam hal manhaj, keliru dalam akidah, itu fitnah syubhat. Nah, apakah penglihatan mata, pendengaran telinga itu juga, kalau tadi kita bahas tentang syahwat saja, mata digunakan untuk melihat hal-hal yang dilarang oleh Allah, melihat kepada aurat wanita misalkan, atau pendengaran kepada mendengar musik atau nyanyian, ini terkait dengan syahwat. Apakah terkait dengan syubhat juga demikian? Nah, terkait dengan syubhat juga demikian. Kita tidak boleh melihat kepada perilaku orang-orang yang menyimpang. Nah, demikian juga kita tidak boleh mendengarkan. Mendengarkan ceramah mereka ya yang akidahnya menyimpang. Manhajnya menyimpang. Tidak boleh kita mendengarkan dari mereka, melihat dari mereka. Nah, dan ada ucapan dari Al-Imam Adz-Dzahabi rahimahullah terkait dengan hal ini. Al-qulubu dha'ifah wasyubah wasyubuhat khattafah. Nah, hati kita itu lemah, sedangkan syubhat itu datang menyambar-nyambar. Nah, maka jaga penglihatan kita, jangan membaca tulisan-tulisan dari orang-orang yang menyimpang. Nah, karena kita khawatir menyimpang. Jaga pendengaran kita, jangan dengarkan ceramah dari orang-orang yang menyimpang. Dari ahlul bid'ah atau orang yang majhul, tidak jelas. Kalau itu terkait dengan agama kita. Nah, karena Muhammad bin Sirin rahimahullah menyatakan, al-ilmu huwa ad-din fanzuru amman ta'khuduna dinakum. Ilmu ini adalah yang menentukan agama kita. Maka lihatlah dari mana kalian mengambil ilmu kalian. Nah. Baik. Nah, assalamualaikum Ustaz. Afwan, ada keluar tajuk sikit. Jika kita diberi tanggungjawab untuk mengurus membeli suatu barang oleh syarikat ataupun PT, kemudian kita mengambil untung dari pembelian tersebut, apakah itu dibolehkan? Kalau itu mendapatkan riba, diizinkan oleh syarikat tersebut, maka tidak mengapa. Nah, boleh kalau itu diizinkan atau dapat riba dari syarikat tersebut. Tapi kalau tidak, mereka tidak mengetahui, mereka tidak memberikan izin, maka jangan, jangan mengambil keuntungan. Nah, karena kita mungkin hanya diberi kewenangan untuk membeli saja. Nah, baik. Nah, soalan berikutnya Ustaz. Apakah boleh mengurus jenazah secara zahir yang kita ketahui dia tidak pernah solat semasa hidupnya? Nah, di sini ada khilaf dari para ulama. Apakah jenazah yang sama sekali tidak pernah solat, nah, kita bisa uruskan jenazahnya? Nah, karena ada para ulama berbeda pendapat tentang bagaimana jika seorang meninggalkan sholat, apakah dia kafir atau tidak. Nah, para ulama sepakat kalau dia itu kafir jika meninggalkan sholat karena menentang kewajiban sholat. Kalau dia menyatakan bahwa sholat itu tidak wajib, saya tidak meyakini wajibnya sholat atau semacam dengan itu, maka ini kafir. Jelas, karena tidak ada perbedaan pendapat para ulama. Tetapi yang jadi perbedaan pendapat para ulama, jika dia masih meyakini sholat itu wajib, tetapi dia tidak melakukan sholat mungkin karena malas atau sebab yang lain, ini, di sini ada khilaf di kalangan para ulama ahlu sunnah. Nah, tetapi mungkin yang bisa pendapat yang dipilih oleh sebagian ulama seperti Syekh Ibn Baz rahimahullah dan juga Syekh Ibn Utsaimin rahimahullah, dia masuk kategori kafir sehingga tidak tidak mendapatkan pengurusan jenazah secara Islam. Nah, wallahu a'lam. Nah, mungkin satu soalan lagi Ustaz. Bagaimana kita ingin menjawab satu syubhat ketika kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar, kemudian dikatakan antum ini sepertinya orang merasa paling benar, paling salafi, paling paling semuanya Ustaz. Bagaimana untuk menjawab orang-orang yang seperti itu, tanggapannya ketika kita melakukan amal ma'ruf nahi mungkar? Nah, barakallahu fikum. Pertanyaan yang bagus. Bagaimana kalau kita beramar ma'ruf nahi munkar, ya. Kemudian ada seorang menyatakan Apakah kamu merasa sebagai orang yang paling benar, nah, paling suci dari dosa, nah, sehingga kamu harus menyalahkan orang lain? Nah, baik, kita akan melihat bagaimana perilaku salaf kita. Nah, para sahabat Nabi dan juga ulama-ulama setelahnya itu mereka tidak merasa sebagai orang yang lebih baik dari orang lain. Nah, mereka merasa sebagai dirinya orang yang banyak berdosa. Nah, kita ambil contoh. Kita ambil contoh sahabat Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu pernah menyatakan, "Lau ta'lamuna dzunubi ma wati'a aqibi minkum rajulan." Kalau seandainya kalian tahu dosa-dosaku, niscaya tidak akan ada yang mau mengikuti aku berjalan di belakangku meski cuma dua orang. Walahathaitum ala ra'si at-turab. Dan niscaya kalian akan menaburkan debu di atas kepalaku kalau kalian tahu dosa-dosaku. Lawadittu annallaha ghafara li dhanban min dhunubi. Sungguh aku sangat menginginkan Allah mengampuni dosa-dosaku. Ini Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu, sahabat Nabi, merasa diri beliau itu penuh dosa, penuh kekurangan. Tapi apakah Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian tidak melakukan amar ma'ruf nahi munkar? Justru beliau melakukan amar ma'ruf nahi munkar. Beliau melarang dari kebid'ahan. Seperti ucapan tadi yang kita nukil, ittabi'u wa la tabtadi'u faqad kufitum wa kullu bid'atin dhalalah. Ikutilah sunnah, jauhilah bid'ahan, karena kalian sudah dicukupi, dan setiap bid'ah adalah sesat. Ini kata Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu. Nah, belum cukup sampai di situ. Di dalam riwayat Ad-Darimi, di dalam Sunan Ad-Darimi, Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu mengingkari dengan keras orang-orang yang berzikir berjamaah. Ya, di masjid itu ada satu orang yang memimpin zikir dengan menyatakan halilu mi'ah, ucapkan tahlil 100 kali, maka yang lain ikut baca tahlil la ilaha illallah la ilaha illallah la ilaha illallah. Kemudian yang satu pemimpin ini mengatakan kabbiru mi'ah, bertakbir 100 kali, yang lain bertakbir Allahu akbar Allahu akbar. Jadi zikirnya berjamaah dipimpin satu suara. Maka Ibnu Mas'ud radhiyallahu anhu kemudian mengingkari mereka dengan keras. Ya ummat Muhammad, ma asra'a halakatakum. Wahai umat Nabi Muhammad, demikian cepat kebinasaan kalian. Ya, diingkari oleh beliau. Dikatakan itu sebagai suatu perbuatan yang menyimpang. Maka beliau mengingkari kemungkaran. Padahal beliau merasa diri beliau banyak dosa. Bukan orang yang baik. Bukan orang yang lebih baik dari yang lain. Nah, demikian juga Ibnu Umar radhiyallahu anhu. Ada sebuah nukilan ucapan sahabat Nabi Ibnu Umar di dalam tafsir Al-Baghawi. Kata Ibnu Umar, ya, dinukil oleh Al-Baghawi dalam tafsirnya, "At-taqwa an la tara nafsaka khairan min ahadin." Takwa itu adalah engkau tidak memandang dirimu lebih baik dari siapapun. Jadi ada nukilan ucapan Ibnu Umar ini dalam tafsir Al-Baghawi. Takwa itu adalah engkau tidak memandang dirimu lebih baik dari orang lain, dari siapapun. Nah. Lalu apakah Ibnu Umar tidak pernah beramar ma'ruf nahi mungkar? Kita lihat di dalam Sahih Muslim, hadis pertama dalam Kitabul Iman, hadis pertama dalam Sahih Muslim. Ya. Dalam Kitabul Iman di situ disebutkan bahwa Yahya bin Ya'mar dan Humaid bin Abdurrahman, ya, bertemu dengan Ibnu Umar menyampaikan bahwa di Basrah ada seorang yang mengingkari takdir. Orang ini banyak beribadah, dikenal berilmu, nah, tapi mengingkari takdir. Ya. Bagaimana ucapan Ibnu Umar? Ibnu Umar menyatakan, فَإِذَا لَقِيْتَ أُولَٰئِكَ فَأَخْبِرْهُمْ أَنِّي بَرِيءٌ مِّنْهُمْ وَأَنَّهُمْ بُرَآءُ مِنِّي والذي يحلف به عبد الله ابن عمر لو أن لأحدهم مثل أحد ذهبا فأنفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر. Jika engkau bertemu dengan mereka, kabarkan bahwa aku berlepas diri dari mereka dan mereka berlepas diri dari aku. Demi Allah yang Abdullah bin Umar bersumpah dengannya. Kalau seandainya salah seorang dari mereka berinfak emas sebesar gunung Uhud, tidak Allah terima sampai mereka beriman dengan takdir. Jadi, Ibnu Umar tidak merasa lebih baik dari orang lain. Tetapi, tidak menghalangi beliau untuk beramar ma'ruf, nahi munkar. Dan yang perlu diketahui, wahai saudaraku, bahwa dengan amar ma'ruf nahi munkar itu justru kita berharap dosa-dosa kita diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena amar ma'ruf nahi munkar itu bagian dari ibadah. Bagian dari ibadah. Nah. Dan juga bisa menghapus dosa-dosa. Disebutkan dalam hadis riwayat Al-Bukhari dan Muslim dari sahabat Hudzaifah ibn al-Yaman, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, fitnatur rajul fi ahlihi wa malihi wa nafsihi wa waladihi wa jarihi yukaffiruha as-siyam was-salatu was-shadaqatu wal-amru bil ma'ruf wan-nahyu 'anil munkar. Fitnah seseorang pada keluarga, harta, diri, anak-anaknya dan para tetangganya, hal itu bisa dihapuskan dengan puasa, dengan salat, dengan sedekah, dengan amar ma'ruf nahi munkar. Jadi, sebagaimana puasa, salat, sedekah itu bisa menghapus dosa-dosa. Dosa-dosa kecil. Nah, kalau dosa besar harus taubat nasuh. Taubatan nasuha, ya. Dosa kecil itu bisa dihapus dengan puasa, dengan salat, sedekah, termasuk amar ma'ruf nahi munkar juga menghapus itu. Maka kita justru karena kita banyak dosa, ya. Kita ingin menghapus dosa-dosa itu. Salah satu penghapus dosa adalah amar ma'ruf nahi munkar, selain ibadah-ibadah yang lain. Nah. Jadi itu bagian dari bentuk upaya kita bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, memperbaiki keadaan kita. Nah, jadi kita harus beramar ma'ruf nahi munkar sesuai dengan kemampuan kita, secara hikmah, tidak serampangan amar ma'ruf nahi munkar itu, tapi sesuai dengan ilmu. Kita perlu tahu apakah ini ma'ruf, apakah ini munkar. Karena yang ma'ruf dan munkar itu adalah yang sesuai dengan ketentuan syar'i. Kalau menurut syariat dikatakan ma'ruf, dia ma'ruf. Kita perintahkan. Kalau menurut syariat dia mungkar, maka itu adalah mungkar. Kita larang, kita cegah. Nah, maka perlu ilmu dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Nah, itu secara ringkas. Nah. Nah, Ustaz, soalan terakhir. Soalan terakhir, kita tutup soalan ini dengan yang terakhir ini. Adakah serigala dan rubah termasuk keluarga anjing? Dan bolehkah kita memeliharanya? Apakah dia termasuk anjing? Nah, yang nampak sepertinya wallahu a'lam itu adalah binatang yang lain. Binatang yang bukan anjing. Nah, karena dalam bahasa Arab sendiri itu beda. Ya, kalau anjing itu al-kalbu, sedangkan serigala itu adz-dzibu, adz-dzib. Nah, jadi dua-duanya berbeda begitu. Tapi yang perlu dilihat apa maslahatnya kita memelihara itu. Nah, jangan-jangan malah akan menimbulkan mudarat bagi kita. Nah, sering tidak jarang kita melihara binatang yang menurut kita jinak, menurut kita tidak akan mengganggu, tapi ketika dia lapar, ketika dia ini kadang membuat apa, menghancurkan harta kita atau juga mungkin anak-anak kita dalam bahaya, orang-orang dekat kita. Nah, jadi seandainya pun tidak sama dengan anjing, karena dalam bahasa Arab beda, ya, serigala dengan anjing itu. Tapi lalu apa manfaatnya kita memelihara itu?